seperti diriku yang mengharap kehadiranmu. Datanglah kasih, walau hanya di dalam mimpi. Kabar darimu sungguh berarti, oh pujian hati. yang sedih.